Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Sudah tabel tadi diingat saja. Ya, sekarang kita lihat tamrin biar paham. Tugasnya apa? Ij'al ma ya'ti mansuban wa majzuman. Jadikan fi'il di bawah ini mansub dan majzum. Paham? Kan ada marfu'nya. Ini semua marfu' di bawah. Disuruh jadikan mansub dan majzum. Cara jadikan mansub dan majzum bagaimana? Lihat tanda-tandanya saja. Kalau disuruh mansubnya hasfun nun, hapus nunnya. Kalau disuruh tanda majzumnya itu hasful akhir, hapus huruf terakhir, hapus huruf terakhirnya. Selesai. Sudah? Sekarang yadhhabu. Mansubnya jadi apa? Pakai lan ya, pakai lan. Lan yadhhaba. Majzumnya lam yadhhab. Fiilnya fiil apa di sini? Ya mudhari, ya mudhari, semua mudhari ini. Sahih akhir. Jadi enggak ada pembahasan madhi di sini, enggak ada. Mudhari pokoknya. Amr enggak ada juga. Terus nash robu. Fi'il apa dulu ini? Sahihul akhir, mu'tal akhir, aful khamsah. Sahihul akhir ya. Ya, sekarang mansubnya lan nashroba. Majzumnya lam nashrob. Dah. Terus yakhrujuna. Masuk fiil apa ini? Masuk fiil apa ini? Ani-ani, una-una, ina. Masuk apa? Al-khamsah. Ada waw dan nun. Mansubnya tandanya apa? Mansubnya tandanya apa? Dihapus nun, hasfun nun. Majzumnya tandanya hasfun nun, dihapus nun. Nah sekarang sudah tahu. Terus yakrujuna, jadi pakai lan. Lan yakruju. Pakai lam. Ingat tambah alif. Ya, tambah alif. Terus sekarang yasjudani. Fi'il apa dulu ini? Af'alul khamsah. Mansubnya tandanya dengan apa? Hasfun nun. Majzumnya? Hasfun nun. Berarti jadi apa mansubnya? Lan yasjuda. Majzumnya? Lam yasjuda. Sekarang yang berikutnya. Enggak, dia enggak perlu tambah alif lagi. Cuma yang waw saja tadi. Ya, yang waw tadi. Yar yakhrujuna itu. Nunnya dihapus, tinggal tambahkan alif. Kalau nunnya dihapus, ada alif, ya sudah. Sekarang, tarji'ina. Ditambahkan lan, mansubnya. Lan tarji'i. Afalul khumsa ya. Terus majzumnya. Lam tarji'i. Sekarang yang tiga itu semuanya mu'tal akhir ya toh? Mu'tal akhir. Apa contoh berikutnya? Yazni. Ditambahkan, ingat, ini mu'tal akhir dengan apa? sebelumnya kasrah. Muta akhir dengan apa? Ya. Niya. Tanda mansubnya dengan apa? Fathah. Tanda majzumnya? Hasbul akhir. Maka kalau kemasukan lan, yes, niya. Kemasukan lam? Huruf terakhir, hasful akhir, huruf terakhir dihapus, yaitu ya-nya dihapus. Terus berikutnya lagi contohnya apa? Yanha. Yanha. Ya. Ini huruf akhirnya apa? Mu'tal akhir dengan apa? Alif. Ini ya, sebelumnya fathah, berarti ini alif. Ya. Kemudian kemasukan lan, mansub. Tandanya apa nanti? Alif loh. Akhirnya alif. Fathah muqaddarah. Jadi tetap tulisannya sama. Yanha muqaddar ya fathah muqaddar mansubnya. Kemudian majzumnya? Lam. Apa tandanya majzumnya? Apa tandanya? Hasful akhir. Huruf terakhir dihapus, berarti gini. Haknya jadi gini. Maka lihat, kalau ada fi'il yang pakai lam namun tidak disukun, ini kan gak disukun kan? Iya tak? Ini gak disukun, ini gak disukun, padahal ada lam. Oh, maka berarti yang dihapus itu adalah antara alif, waw, atau ya. Maka jadi hidup di sini. Padahal dia kemasukan lam. Karena memang tanda dia itu majzum dihapus huruf terakhir. Kalau mansubnya masih ada. Namun kalau majzumnya lihat seolah-olah hidup di sini. Satu lagi terakhir apa? Yadnu. Kalau yasni berzina, yanha melarang, yadnu itu dekat. Yadnu dekat. Diakhiri dengan apa ini berarti? Diakhiri dengan apa? Wow. Wow menerima harokat apa? Satu saja, fathah. Sekarang kemasukan lan, mansub. Tanda mansubnya dengan apa? Tanda mansubnya dengan fathah. Dia masih bisa menerima harokat fathah. Iya aja. Nua. Iya dah. Sekarang lam majzum. Lam. Contoh lagi. Nambah lagi. Yalidu melahirkan. Mu'tal akhir, soyul akhir atau afalul khamsah? Mu'tal akhir, soyul akhir atau afalul khamsah? Kenapa fi'il akhir? Tidak ada alif, waw, ya. Sekarang kemasukan lan. Lan yalida. Kemasukan lam. Ya lid, gini kan? Maksudmu gini? Gini ya? Sukunnya dua. Nah, gimana mana lagi coba? Mutala akhir apa? Sayul akhir. Sayul akhir. Tanda majuzumnya dengan apa? Sayul akhir. Sukun kan? Sukun loh. Kayak gini. Karena ada dua-duanya sukun, boros. Maka yang ngalah yang jelek. Maka dalam Al-Quran itu kalimatnya gini, lam yalid. Yang jelek di gua. Ceritanya itu. Ya kan? Itu tanya orang-orang enggak bisa jawab itu. Itu kenapa bisa jadi kayak gitu? Asal hurufnya dari mana? Asalnya dari sini. Kalau yulad, yulad itu dilahirkan. Ini fi'il apa kemarin namanya? Fi'il apa? Melahirkan berarti punya pelaku. Kalau dilahirkan tidak diketahui pelakunya. Masuk fi'il apa kemarin? Ada ma'lum, ada? Ada ma'lum, ada? Majhul. Sekarang yulad. Kemasukan lan. Lan yulada. Soil akhir, mutal akhir, akhir apa? Afalul khamsah. Soil akhir, sudah. Berarti lan yula, yulada. Terus kemasukan lam. Gini kan dalam Al-Quran? Iya no? Iya. Namun yang ini kalian gak tahu ceritanya ini. Itu ceritanya seperti itu. Catat. Lanjut. Latihan lagi di bawahnya. Maizil marfu'a wal mansuba wal majzuma wa alamati kulli minha wa alamati kullin minha. Maiz, bedakan. Mana dari fil-fil di bawah ini masuk marfu'? Mana yang mansub? Mana yang majzum? Dan tanda-tandanya. Ingat kalau marfu gak ada lan, gak ada lam. Kalau majzum ada lamnya, kalau mansub lan. Sudah. Tandanya sekarang. Coba satu ya. Nanti langsung ditulis ya, ditulis. Nah, tulis di buku nanti. Yusolli. Marfu? Marfu. Masuk fi'il apa ini? Soil akhir, mu'tal akhir, afalu khamsah. Mu'talul akhir. Mu'tal akhir dengan apa? Ya. Alif waw ya. Yusolli. Itu yusolli ya. Dengan ya. Berarti marfu'nya, tanda marfu'nya dengan apa? Dhamma muqaddarah. Tulis tandanya dhamma muqaddarah. Marfu' ya. Marfu' dhamma muqaddarah. Fa in lam taf'alu. Marfu' mansub majzum. Majzum ada apa? Lam. Sekarang lihat lam setelah selam taf'alu. Fi'il apa ini? Ani-ani ulang-ulangin ah? Ya? Afalul khamsah. Majzum kan? Tanda majzumnya dengan apa? Afalul khamsah. Hasfun nun. Jadi tulis yang kedua, majzum hasfun nun. Majzum hasfun nun. Ini kuncinya jawaban ini. Nanti biar ujiannya itu gampang. Yusoli nomor 1 ya, tulis, cuma tulis Yusoli. Nomor 1 apa keadaannya marfu, tanda marfunya? Dhamma muqaddarah. 2. Majzum kan? Tanda majzumnya? Hasfun nun. 3. Walan taf'alu, keadaannya apa? Mansub. Tanda mansubnya? Ini afalul khamsah, mutal akhir atau sayul akhir? Ani-ani una-una? Ina, masuk una kan? Berarti afalul khamsah. Apa tanda mansubnya afalul khamsah? Hasfunun. Mansub hasfunun. Nah dia afal khamsah, fi'ilnya afal khamsah. Yang keempat, alam taro. Fi'il apa? Dar. Lamnya itu apa berarti keadaannya? Majzum. Fi'il apa ini? Mu'tal kan? Mu'tal ya. Setuju mu'tal? Nah, mu'tal akhir tanda majzumnya dengan apa? Hasbula akhir. Alam taro itu lam taro ini aslinya gini. Taro. Ininya dihapus. Alif. Yang keenam, yakuluna. Masuk apa? Ya'kuluna. Keadaannya apa? Marfu. Ini maaf, ini majzum dengan hasful akhir. Yang kelima tadi apa? Ya'kuluna. Keadaannya apa? Marfu. Tanda marfunya dengan lihat afalul khamsah. Subutun nun, adanya nun. Yang enam, alam yaj'al. Majzum, ada lam ya? Majzum. Masuk apa? Sayul akhir. Beri tanda majzumnya dengan sukun. Tujuh. Tukadzibani. Marfu mansub apa majzum? Gak ada apa-apa kan situ. Berarti marfu. Tanda marfunya dengan lihat afalul khamsah lo ini. Marfunya dengan apa? Subutun nun. Ada nunnya di situ. Nomor 8. Lantanalu. Mansub. Itu fi'il apa? Afalul khamsa. Afalul khamsa tanda mansubnya dengan apa? Hasfun nun. Terus yang sembilan, lam yalid. Keadaannya apa itu? Majzum. Tanda majzumnya dengan? Ini lu. Yalid. Sukun. Ini kilo. Soil akhir kan? Soil akhir. Soil akhir tanda majusumnya dengan? Sudah diceritakan ini lo. Ini lo ceritanya ini. Ini dicatat ya sudah. Terus 10. Yas'a. Marfu mansub majusum? Enggak ada apa-apa kan? Marfu. Tanda marfunya dengan? Itu lihat diakhiri dengan apa itu? Alif kan? Berarti tanda marfunya dengan dhamma muqaddarah. Sebelas. Alam yahdi. Majusum ya. Tanda majusumnya. Fi'il apa dulu ini? Lihat ini kalau hidup berarti ada yang dihapus di belakang kan? Berarti masuk mu'tal akhir. Dengan apa? Iya. Aslinya gini. Berarti tanda majusumnya apa? Hasul akhir. Walam tarda. Aslinya kan gini ta? Mutal akhir nggih? Mutal akhir. Keadaannya majzum. Majzumnya dengan apa? Hasul akhir. Yang terakhir, tasma'ina. Marfu. Tanda marfunya sebutun nun. Marfu. Tanda marfunya sebutun nun. Yusolli, solat. Sedang solat. Fa'ilam taf'alu, jika kalian tidak melakukan. Walan taf'alu, kalian tidak akan melakukan. Alam taro, apakah engkau melihat? Ya'kuluna, mereka sedang makan. Alam yaj'al, apakah, hanya itu apakah, apakah dia tidak menjadikan, dia tidak menjadikan. Tukazibani, kalian berdua berdusta. Lantanalu, kalian tidak akan mencapai. Lam yalid, tidak beranak. Yas'a, berusaha. Alam yahdi, tidakkah dia memberi petunjuk? Tidakkah dia memberi petunjuk? Walam tardha, dan kamu tidak ridha. Tasma'ina. kamu perempuan sedang mendengar. Sudah? Baik. Kita tutup dulu kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.